السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد kita melanjutkan fikih sekarang al-luqatah, barang temuan. Ta'rifuha, definisi luqatah itu adalah kullu malin ma'sumin mu'arradin lidhaya'i la yu'rafu malikuhu. Setiap harta yang ma'sum, yang terjaga, yang terlantar, yang hilang, yang tidak diketahui pemiliknya. Yultaqatu min maudi'in ghairi mamlukin li ahadin fattariq, yang diambil dari jalan, dari tempat yang bukan milik seseorang, seperti di jalan. Ya. Wa katsiran ma yutlaqu ala ma laysa bi hayawan, dan sering luqatah ini digunakan untuk barang temuan yang bukan hewan. Karena kalau hewan apa? Amal hayawan fayuqalu lahu dhalah. Adapun hewan, barang hewan yang hilang disebut dhalah. Kan di hadis, man awa dhalatan fahuwa dhalun. Siapa yang mengambil dhalah, hewan hilang, maka dia dhal, orang sesat itu. Jadi kalau berarti kalau di tempat barang temuan itu ada di tanah milik orang, itu cenderung milik pemilik tanah itu di jalan umum. Hukmuha, hukumnya in kana ti maudiin ya'manu 'alaihal multaqitu idza tarakaha ustuhibba lahu tark. Kalau barang itu berada di tempat yang aman, barang itu kalau dibiarkan aman, maka dianjurkan orang untuk tidak mengambilnya, tidak memungutnya. Fa in kana fi mawdi'in la ya'manu 'alaiha fihi idza tarakaha wajib 'alaiha iltiqatuha. Kalau berada di tempat yang tidak aman, kalau dibiarkan umumnya diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka diwajib apa? Memungutnya. Wa idza 'alima min nafsihi at-tama'a fiha haruma 'alaihi akhdhuha. Kalau dia mengetahui pada dirinya ada ambisi untuk memilikinya, maka haram memungutnya. Adapun dasar hukum di dalam masalah luqatah ini adalah hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang pria datang kepada Rasulullah SAW, fasa'alahu anil luqatati, terus bertanya tentang luqatah. Kata Rasul, faqal i'rif ifasoha wa wika'aha. Kenalilah apa? Ifas itu wadahnya, wa wika'aha dan talinya. Kan kalau dulu uang itu kan pakai apa? Pundi-pundi kan? Ya. Apa namanya? Diikat kan? Kenali wadahnya dan talinya. Summa i'rifha sanatan. Terus umumkan setahun. Fa in ja'a sahibuha, kalau datang pemiliknya, ya maka silahkan. Wa illa, kalau tidak datang, fa sya'nuka biha, maka itu urusan kamu. Maksudnya, kamu ya boleh menggunakannya, cuma nanti masalah menggantinya atau tidak ketika ada pemilik itu masalah lain. Kalau ada pemiliknya silahkan, kalau tidak ada maka pegang oleh kamu. Hal terus orang itu bertanya lagi, fadhalatul ghanam, kalau kambing yang hilang, maksudnya menemukan kambing yang hilang. Hal Rasul mengatakan, hiyalaka auli akhika auli zibi. Kambing itu buat kamu atau buat saudaramu atau buat serigala. Jadi kambing kan lemah. Kalau kan itu tidak ada pemiliknya, tidak diketahui pemiliknya. Kalau dibiarkan bisa jadi kamu yang memungutnya atau saudara muslim yang lain atau nanti serigala yang menerkamnya. Kemudian qala fadalatul ibil. Kalau unta gimana? Unta yang apa tidak diketahui pemiliknya yang hilang. Qal Rasul mengatakan malaka walaha, apa urusannya kamu dengan dia? Ma'aha siqauha wa hidza'uha taridul ma'a wa ta'kulu asy-syajara hatta yalqaha rabbuha. Dia memiliki apa? Wadah airnya dan memiliki sepatunya. Dia apa? Unta kan dia bisa menyimpan banyak air. Tidak takut kehausan. Terus juga punya sepatu. Maksudnya apa? Dia bisa berjalan di padang pasir. Terus juga dia bisa melindungi diri dari hewan buas karena gede badannya. Taridul ma'a wa ta'kulu syajar, dia bisa mendatangi tempat air dan makan dedaunan sampai ditemukan oleh pemiliknya. Jadi sini Rasul apa kaitan dengan unta, jangan diambil, biarkan saja. Tapi kalau kambing apa kalau ya ambil. Kalau tidak diambil kamu juga paling kita diambil. Saudaramu kalau tidak ada yang mengambil pasti dimakan serigala. Yang dimaksud di sini kenalilah wadah dan talinya itu adalah mengenal sifat-sifat yang bisa membedakan dari yang lainnya supaya tidak tertukar atau supaya nanti ketika ada orang yang apa yang mengaku pemiliknya kita tahu bisa tanya emang wadahnya warnanya gimana? Ya ciri-cirinya gitu kan. Jadi supaya nanti bisa mengecek kebenaran orang yang mengklaim bahwa itu miliknya. Kemudian sekarang luqatatu al-haram. Barang temuan di tanah haram. Karena ada hadis nah Rasulullah an luqatatil haji. Rasul melarang mengambil luqatah orang yang haji. Maksudnya luqatah yang ada di tanah haram. Ada hadisnya gitu. Di sini luqatatul haram la yajuzu iltiqatuha illa idza khifa dhaya'uha. وَمَنِ اتَّقَطَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ تَعْرِفُهَا وَيَجُوزُ إِعْطَاؤُهَا لِلْحُكُومَةِ فَتَقُومُ بِتَعْرِفِهَا وَلَيْسَ لَهُ تَمَلُّكُهَا. Barang temuan di tanah haram ini tidak boleh dipungut. Kecuali kalau dikhawatirkan apa lenyap, maka dia mengambilnya tapi harus mengumumkan selamanya. Yang tadi kan selain tanah haram setahun aja. Kalau ini apa? Seterusnya. Atau kalau tidak bisa diserahkan kepada pemerintah. Ya, Ulil Amri. Nanti yang mengumumkannya. Dan tidak apa? Kalau di hadis tadi kan kaitan dengan barang hilang yang bukan tanah haram kan kata Rasul. Fa in ja sahibuha wa illa fasya'nuka biha. Kalau tidak ada pemiliknya, kamu boleh menggunakannya. Kalau di ini, enggak boleh. Yang tanah haram itu. Rasul mengatakan dalam hadis Sahih Muslim, "Inna hadzal balada haramun, la yu'dadu syauquhu wa la yukhtala khalahu wa la yunaffaru sayduhu wa la tulqatu luqatatuhu illa limu'arrifin." Sesungguhnya negeri ini adalah haram. Tidak boleh apa? Duri-duri pohon itu enggak boleh di patah-patahin. Rumputnya nggak boleh dicambutin, nggak boleh. Terus hewannya tidak boleh di hewan liarnya nggak boleh di ya di burung nggak boleh di apa digebah gitu kan, nggak boleh. Umumnya lagi ada burung nggak boleh, apalagi di burungnya. Dan juga barang temuannya tidak boleh diambil kecuali oleh orang yang mau mengumumkannya. Di sini mengumumkan wajib atas orang yang apa memungutnya. Nah tentunya jangan disebutkan siapa yang hilang barang gini-gini, enggak. Iya, jadi nanti orang mengklaim, maksudnya siapa yang kehilangan barang itu kan nanti datang tanya kehilangan apa. Intinya jangan sampai tertipu gitu kan. Coba kan ada orang kadang ada yang hilang ini, ada hilang itu kan beda-beda itu. Uh, Wa yuhfazu kama yuhfazu maluhu. Jadi barangnya harus dijaga sebagaimana dia menjaga barang sendiri, baik yang barang itu apa berharga maupun yang sepele. Wa tabqa wadi'atan indahu la yudam la yadmanuha illa idza halakat illa bita'addi. Barang itu tetap menjadi titipan pada dirinya. Kalau lenyap tidak menggantinya kecuali kalau dia apa? Teledor atau aniaya. Kalau seandainya ada pemiliknya baru diserahkan kalau memang sesuai antara kriteria apa barang yang ada itu dengan apa yang dikatakan oleh orang yang mengklaim sebagai pemiliknya. Fa in jaa sahibuha wa arafa 'alamatiha wal amarati allati tumayyizuha amma 'adaha halalil multaqiti ay yadfa'aha ilayhi wa illam yaqum al bai'i wa illam yuqim al bayyinah. Kalau datang pemiliknya dan dia mengetahui ciri-ciri semua barang itu, mengetahui itu kan apa ciri-ciri yang bisa membedakan dari barang yang lainnya, maka orang yang memungut boleh memberikannya kepada orang itu walaupun orang itu tidak mendatangkan saksi. Kalau umumnya jelas dia menjelaskan bahwa isinya adalah uang gini-gini itu kan, bungkusnya gini, wadahnya gini itu kan, tahu betul itu silakan walaupun tidak ada saksi. Wa illam yaji, kalau tidak datang pemiliknya, arrafahal multaqid sanatan kamilah, muddatas sanatin. Kalau tidak datang pemiliknya, maka orang yang memungut mengumumkannya setahun. Fa illam yazhar ba'da sanatin halalahu an yatasaddaqa biha bin niyati an sahibiha. Kalau tidak muncul dalam setahun itu, maka dia boleh mensedekahkan barang itu atas nama pemilik barang. Jadi di hati niatkan ini atas nama pemilik barang. Awil intifa'u biha, atau dia boleh memanfaatkannya. Sawa'un akana ghaniyan aw faqiran wala yadman. Baik dia fakir atau kaya dan dia tidak apa? Tidak mengganti, tidak memikul. Jadi dia boleh mensedekahkan barang itu atas nama pemilik barang. Boleh juga dia memanfaatkannya untuk diri sendiri. Ini berdasarkan hadis Al-Bukhari dan At-Tirmidzi dari Suwaid ibn Ghaflah berkata, laqaitu Aws ibn Ka'ab faqala wajadtu surratan fiha mi'atu dinarin. Fa'ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala arifha hawlan. Fa'arrabtuha falam ajid. Thumma ataituhu salasan faqala ihfaz wi'aaha wa wika'aha fa in jaa sahibuha wa illa fastamti' biha. Sini Suwaid ibn Ghaflah mengatakan, saya bertemu dengan Aws ibn Ka'ab. Aws ibn Ka'ab mengatakan, saya menemukan satu pundi. Pundi kan namanya? Apa? Rajut kan? Iya, pundi. Dalamnya ada 100 dinar kan? Berapa 100 dinar? Gede kan? Saya mendatangi Nabi SAW, kemudian beliau mengatakan, umumkan selama setahun. Maka saya mengumumkannya setahun, tapi saya tidak menemukan pemiliknya juga. Kemudian saya datang kepada beliau 3 kali. Kemudian Rasul mengatakan, kenali wadahnya dan talinya. Kalau datang pemiliknya, serahkan. Kalau tidak, manfaatkanlah. Fastamti biha. Di sini hadis Ibnu Mas'ud, beliau apa? Ishtara jariyatan fa faqada sahibaha. Beliau membeli budak perempuan. Terus si pemilik budak itu apa? Pergi. Pergi itu kan. Maksudnya budaknya sudah diambil belum dibayar itu kan. Faltu misa sanatan, pemilik budak itu dicari si penjual itu, tapi setahun tidak ditemukan. Falam yujad wafakoda, dan hilang. فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين ويقول اللهم عن فلان فإن أبى فلي وعلي. Maka beliau Ibnu Mas'ud karena tidak menemukan orangnya, ini mau mengambil satu dirham, ini sedekahkan kepada orang, ya Allah ini atas nama si fulan. Kalau dia nanti tidak mau, itu atas nama saya, gitu kan? Atas nama saya, dan nanti saya menggantikan kepada pemiliknya, gitu. Jadi karena nggak ada pemiliknya, kan harus dibayarin kan pemilik. Akhirnya udah disedekahkan kepada orang dengan niat, ya Allah ini atas nama si fulan, ya, pemilik itu. Tapi kalau seandainya nanti dia nggak mau, nggak ridho, itu atas nama saya dan nanti saya mengganti sama si fulan, gitu. Waqala, dan beliau mengatakan, hakadza if'alu bil luqatati illam tajidu sahibaha. Beliau mengatakan, begitulah kalian berbuat pada luqata ini bila kalian tidak menemukan pemiliknya. Akhrajahul Bukhari mu'allaqan. Disebutkan Al-Bukhari secara mu'allaq. Itu kaitan berarti ketika sudah setahun, sudah diperkenalkan tidak ada, maka boleh disedekahkan atas nama pemilik barang itu, bisa juga dimanfaatkan. Kemudian istisna al-ma'kul wal-haqir minal asya. Tadi kan disebutkan baik barang sepele maupun berharga harus tetap disimpan. Nah, di sini ada pengecualian barang yang sepele, ya, makanan dan barang yang sepele. Kenapa? Karena makanan ini nggak mungkin diperkenalkan setahun. Nemu mangga, ya kan? Kan itu. Di sini apa? Hadza binisbati li ghairil ma'kul wa ghairil haqir min al-asya. Fa innal ma'kula la yajibu ta'rifu bihi wa yajuzu akluh. Ini tadi yang bahasan di atas, selain makanan dan selain barang yang sangat sepele. Kalau makanan langsung boleh dimakan. Ya, karena apa? Dalam hadis Anas bin Malik, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tamratin fit tariqi faqal laula anni akhafu an takuna min as-sadaqati la akaltuha. Rasul lewat ada sebutir kurma. Beliau mengatakan seandainya saya tidak khawatir itu sedekah, tentu saya memakannya. Karena kan Rasul tidak boleh makan sedekah. Hadis Bukhari Muslim. Di sini berarti makanan yang ditemukan dan itu sebenarnya tidak mungkin dicari, kecuali kalau orang punya Indomie satu dus itu kan. Ini makanan kayak ya tadi buah-buahan, nggak mungkin dicari. Begitu juga barang yang sepele, yang itu juga tidak diumumkan setahun. Karena apa? Barang-barang seperti itu ya dugaan kuat pemiliknya tidak akan mencari, sehingga di sini apa, si pemungut boleh memanfaatkannya kalau tidak mengetahui pemiliknya. Berdasarkan hadis Jabir berkata, rakhasa lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil asa wasauti wal habli wa asbahihi yaltaqituhu ar-rajul yantafi'u bihi. Rasulullah merukhsahkan bagi kami apa, aso, tongkat kan, sawot, cemeti, tali, dan yang semacam itu orang memungutnya dan memanfaatkannya. Hadis Abu Dawud. Sekarang dolatul gonam. Dolatul gonam. Tadi kan di hadis apa? Fadolatul gonam. Qala laka aw li akhika aw li dzibi, gitu kan, kata Rasul. Di sini dhalatul ghanam wa nahwiha yajuzu akhdhuha li annaha dha'ifatun wa mu'arradatun lil halak wa ibtirasi al wuhush wa yajibu ta'rifuha fa illam yatlubha sahibuha kana lil multaqiti ay ya'khudhaha wa gharama li sahibiha. Jadi kambing yang hilang, yang ditemukan, dia boleh diambil karena dia lemah. Dia tidak bisa melindungi diri dari terkaman hewan apa yang menerkam. Dan juga tidak ujungnya nanti binasa itu kan. wajib di apa di diumumkan. Kalau tidak ada pemiliknya, maka si pemungut boleh apa mengambilnya, berarti memotongnya. Nanti kalau ada pemiliknya baru menggantinya, gitu kan? Ya. Kan udah dimakan. Mazhab Malikiyah mengatakan innahu yamlikuha bimujaradil akhzi wala dhamana alaihi walau ja'a sahibuha. Dalam ulama mazhab Maliki mengatakan dengan sekedar dia mengambilnya itu menjadi milik dia. Tidak ada apa kewajiban untuk menggantinya walaupun datang pemiliknya. Kenapa? Karena di sini li'annal hadis sawa baina zi'bi wal multaqib. Karena di hadis Rasul menyamakan antara serigala dengan orang yang memungut. Kan raka awli akhi ka awli zi'bi. Wa zi'bu la goromata alaihi. Sedangkan serigala enggak wajib ganti ketika dia menerkam. Gitu kan. Fakazalika al-mulutakit. Begitu juga orang yang memungut. Gitu. Perselisihan ini, kalau apa? Iza ja'a sahibuha ba'da akliha. Kalau datang pemilik sudah si kambing itu dimakan habis. Tapi apa? Amma idza ja'a qabla an ya'kulaha al-mulataqitu ruddat ilaihi bi ijma'il ulama. Tapi kalau datang pemiliknya sebelum apa? Sebelum dimakan baru dipotong, belum dimakan, maka dikembalikan kepada pemiliknya berdasarkan ijma' para ulama. Itu kaitan apa? Dolatul ghanam. Sekarang dolatul ibil wal bakar wal khail wal bigal wal hamir. Apa unta, sapi, kuda, bigal, ya, bigal, himar, ada himar himar keledai, terus peranakan antara kuda dan keledai namanya bigal. Ulama sepakat bahwa kalau kaitan dengan unta itu tidak boleh diambil. Kenapa? Kan di hadis kan malaka walaha wa ma'aha siqa'uha wa hidha'uha taridul ma'a taridul ma'a wa ta'kulu syajar hatta yalqaha rabbuha. Apa urusannya kamu dengan unta itu? Dia apa memiliki wadah air, memiliki sesuatu, dia mendatangi tempat air dan makan dedaunan sampai ditemukan oleh pemiliknya. Ini Rasul melarang untuk mengambilnya. Itu sepakat ulama berdasarkan hadis tersebut. Cuma kaitan dengan apa? Sapi, ya, kuda, bigol, himar. Ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan itu sama seperti ibil, unta. Ini mazhab Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Ini berdasarkan asar dari Imam Al-Baihaqi annal Munzir Ibn Jarir qol kuntu ma'abi bil buzikh. Saya bersama bapak saya di Buzaikh, Buzaiz. Itu baladatun qadimatun ala Dijlah fawqa Baghdad. Desa lama ya di atas sungai Dijlah sebelah atas Baghdad. Kemudian farahatil baqar sapi-sapi pulang itu kan habis mengembala pulang. Faro'a baqaratan ankaroha, maka melihat apa bapak saya melihat seekor sapi yang tidak dikenal di rombongan sapi yang pulang itu. Faqol, dia mengatakan ma hadzihil baqarah, apa sapi ini? Qalu baqaratun lahiqat bil baqar, ini sapi yang apa ngikut sapi yang lain. Fa amara biha faturidat, maka ia memerintahkan untuk mengusir sapi itu hatta tawarat, sampai menghilang sapi itu. Summa qala, kemudian berkata samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la ya'wid dallata illa dallun. Saya mendengar Rasulullah mengatakan tidak merawat, ya, tidak Yahweh itu memberikan tempat yang tidak merawati ad-dhalah, hewan yang hilang, kecuali dhalun, orang yang dhal. Ya, itu maksudnya la Yahweh الضالة من الإبل والبقر التي تستطيع حماية نفسها وتقدر على التنقل في طلب الكلاء والمال والماء إلا الضال. Tidak merawati hewan hilang berupa unta, sapi yang bisa melindungi dirinya sendiri dan mampu bepergian dalam apa pindah-pindah mencari rumput dan air, kecuali orang yang dol, orang yang sesat. Kemudian an-nafaqatu 'ala luqatah, biaya dalam menjaga luqatah. Wa amma ma aw ma anfaqahu al-multaqit 'ala luqatati fa innahu yastaridduhu min sahibiha, biaya yang dikeluarkan orang yang yang menemukan barang dalam menjaga barang temuannya itu, maka dia minta ganti kepada pemilik barang itu. Allahumma illa iza kanatin nafaqatu nazira al-intifa bid-dur al-laban, kecuali kalau biaya itu sebagai ganti dari pemanfaatan yang dia ambil air susu. Umpamanya ini kambing gitu kan. Kambing kan dia dirawat. Dikasih makan kan? Ya. Ini kan biaya. Tapi kalau dia ngambil air susunya, enggak minta ganti kepada pemilik kambing itu ketika diberikan. Itu kaitan dengan luqatah. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.